penulis ingin menjelaskan kepada kita apa bedanya ucapan alhamdulillah saat bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillah saat memuji Allah. Dan beda dua hal tersebut, bersyukur dan memuji. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. La yazalul hadithu mausulan fil kalami anil hamd. Pembicaraan masih saja berkenaan dengan pembahasan alhamdu, yaitu pujian. Haythu sabqal hadithu an fadlil hamdi wa bayani thawabihi wa dzikri al-awqat allati syura'u fiha. Di mana pada pembahasan sebelumnya sudah dipaparkan tentang keutamaan alhamdu, penjelasan ganjarannya, penyebutan waktu-waktu yang disyariatkan padanya. Wa dzikru ba'dhi siyaghihi ila ghairi dzalika min umurin marrat min ma'ana tata'allaqu bil hamdi. Dan sebagian ungkapannya serta selain itu dari perkara-perkara yang telah berlalu bersama kita berkenaan dengan alhamdu. Maksudnya penulis ingin mengatakan kepada kita kalau kita sudah mempelajari beberapa poin tentang alhamdu, maknanya, keutamaannya, waktu-waktu yang cocok kita untuk memuji Allah, kemudian keadaan-keadaan yang cocok kita memuji Allah, lafad-lafad yang paling utama kita memuji Allah, sudah kita bahas semua itu. Wa sayakunul hadithu huna an ma'nal hamdi fil lughah wa syara' wal kalamu alal farqi bainahu wa bainal syurk wal farqu bainahu wa bainal madh. Lalu pembicaraan di tempat ini akan berbeda, akan berkenaan dengan makna alhamdu dari segi bahasa dan syara'. Perbedaan antara alhamdu dan syukur serta perbedaan antara alhamdu dan al-madhu. Jadi ada tiga di sini. Yang pertama pujian yang disebut dengan alhamdu, kita memuji Allah. Yang kedua asyukru, kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga al-madhu, kita menyanjung Allah. Tiga-tiga ini jenis ibadah kepada Allah. Nah, ini yang akan kita dibicarakan oleh penulis. Apa sih yang disebut dengan bersyukur? Apa yang disebut dengan memuji? Apa yang dimaksud dengan menyanjung? Sanjungan. Jadi pujian, syukur, sanjungan. Kemudian penulis mengatakan, amma ma'na alhamdi fil lughah fahuwa naqidu dzam. Adapun makna alhamdu dalam bahasa adalah lawan dari kata celaan. Jadi kalau kita berbahasa, pujian celaan. Pujian kebalikan dari celaan. Qala Ibn Faris fi mu'jami maqayisil lughah. Yang artinya, Ibn Faris berkata dalam mu'jam maqayisil lughah. Ini salah satu kamus besar bahasa Arab. Al-ha' wal-mim wal-dal kalimatun wahidatun wa aslun wahidun yadullu ala khilafiz dham. Huruf ha', mim, dan dal, yaitu hamdu, adalah satu kalimat yang asalnya juga satu, menunjukkan kepada lawan dari celaan. Jadi lawan dari celaan adalah alhamdu. Ini makna secara bahasa. Yuqalu hamidtu fulanan ahmaduhu. Seseorang disebut Mahmud atau Muhammad. Dikatakan hamidtu fulanan, yakni aku memuji si fulan. Seseorang dikatakan Mahmud atau Muhammad. Jadi kata-kata Mahmud itu adalah terpuji. Muhammad dipuji. Ya. Idza kathurat khisaluhul mahmudah ghairul madhmumah. Jika sangat banyak padanya sifat-sifat terpuji, tapi tanpa ada celaan. Walihadzal ladzi dzakarna summiya nabiyuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan apa yang kami sebutkan ini, nabi kita diberi nabi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada orang bernama Mahmud. Maksudnya Mahmud itu yaitu yang terpuji. Muhammad yang dipuji. Nah, itu dia. Ya. Dan tetapi perlu diingat. Saya pernah mengatakan di majelis kitab tauhid mungkin bahwa likulli rajulin min ismihi nasib. Setiap orang ada bagian dari namanya. Setiap orang ada bagian dari namanya. Misalkan nabi kita Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang dipuji, dipuji. Beliau dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, dipuji oleh para manusia. Dipuji. Jadi ada bagian dari namanya. Tetapi kaidah tadi, setiap orang ada bagian dari namanya di dalam dirinya, itu tidak selalu berjalan mulus. Kadang ada Muhammad orang paling bejat. Namanya siapa? Muhammad. Ya, terkenal dengan gelarnya amat letoy atau amat kabuau. Ya, nama aslinya Muhammad, tapi orang paling bejat ada. Jadi memang benar likulli rajulin min ismihi nasib. Setiap nama, setiap orang ada bagian dari namanya, itu benar. Tetapi tidak selalu berjalan mulus. Makanya hendaknya orang tua mencari nama untuk anaknya yang baik-baik, karena ada bagian dari nama tersebut pada diri sang anak. Ada bagian pada diri sang anak. Saya ketika ngasih nama anak saya yang ketiga Halimah, maka berharap dia penyabar, tidak suka balas dendam. Karena arti Al-Halim beda dengan As-Sabur. Sabur cuma menyabar, bertahan. Ya, tahan. Tapi Al-Halim dia tidak balas dendam. Sabar dan tidak balas dendam. Mudah-mudahan ada nama, bagian dari nama itu pada anak tersebut. Tetapi terkadang beberapa nama, namanya Abdullah, tapi Abdus Syaitan ternyata. Namanya Abdullah, seperti Rasul Munafiqin. Ya, dedengkotnya orang munafik. Namanya Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi pemimpin orang munafik di kota Madinah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa setiap orang mempunyai bagian dari nama, tetapi tidak selalu berjalan mulus. Yang jelas seperti itu, bahwa hamd diambil dari kata-kata kebalikan dari celaan. Penulis kemudian mengatakan, wa qala al-Layth ahmadtu ar-rajula wa wajadtuhu mahmudan. Al-Layth berkata, bila dikatakan ahmadtu rajulan, yakni aku dapatkan dia terpuji. Aku dapatkan dia terpuji. Wa kadzalika, demikian pula dikatakan oleh selainnya. Yuqalu ataina fulanan fa ahmadnahu wa azmamnahu ay wajadnahu mahmudan ay madzmuman. Demikian pula dikatakan oleh selainnya, dikatakan ataina fulanan fa ahmadnahu wa azmamnahu, yakni kami mendatangi si fulan dan kami dapati dia terpuji dan tercela. Intinya tadi, alhamdu kebalikan dari azzamu, pujian secara bahasa kebalikan dari celaan. Baik, kemudian penulis mengatakan wa qauluhu ta'ala wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, yang artinya dan firman Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira tentang seorang rasul datang sesudahku yang namanya Ahmad. Fihi tanbihun ala annahu salawatullahi wa salamuhu alaihi mahmudun fi akhlaqihi wa af'alihi laysa fihi ma yudham. Artinya, dan firman Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang datang sesudahku yang namanya Ahmad. Di dalamnya, yaitu di dalam ayat ini, terdapat peringatan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam terpuji pada akhlaknya dan perbuatannya. Tidak ada padanya yang tercela. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah. Fa Muhammadun hahuna wa in kana isman lahu alaman alayhi fa fihi isharatun ila wasfihi bidzalika wa takhsisuhu biwafiri ma'na. Kata Muhammad, ketika kita menyebutkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji artinya di sini, meski sebagai nama namun di dalamnya terdapat isyarat akan sifat demikian dan pengkhususannya mendapatkan makna itu seutuhnya. Artinya begini, nabi kita namanya siapa? Muhammad. Meskipun itu sebagai nama, tapi sebenarnya juga itu ada sifat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar memiliki sifat terpuji di dalam dirinya. Tidak ada sifat tercela di dalam dirinya. Jadi meskipun itu nama, tapi juga menunjukkan sifat. Paham ya bedanya antara sifat dan nama? Nama itu ya nama. Sifat itu ada di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam akhlak-akhlaknya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama Muhammad, dan di dalam diri beliau, jadi nama Muhammad tersebut seakan-akan ada isyarat bahwa di dalam diri beliau semuanya terpuji, tidak ada yang tercela. Ya, semuanya terpuji, tidak ada yang tercela. Kemudian penulis mengatakan, wa amma siwahu faqad yusamma bidzalika wa yakunu lahu haddun min al-wasf alladhi dalla 'alayhi hadzal ism wa qad la yakun. Adapun selainnya, selain beliau maksudnya, terkadang diberi nama demikian. Namanya Muhammad, iya. Dan padanya bagian dari sifat yang dikandung nama itu. Dan terkadang pula tidak ada padanya. Kadang dia memang terpuji. Tapi kadang dia orang paling bejat. Orang paling tercela. Itu untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka namanya Muhammad, sifat-sifatnya pun Muhammad. Sifat-sifatnya pun terpuji. Ya, tidak ada yang tercela. Beda dengan makhluk biasa, manusia biasa. Ya, maka pada saat itu kadang namanya Muhammad, kadang dia terpuji, kadang dia tercela. Kemudian penulis mengatakan, amma Rasul al-Karim salawatullahi wasalamuhu alaih fahuwa Muhammadun nisman wa wasfan. Adapun Rasul yang mulia sallallahu alaihi wa sallam, maka dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang dipuji, baik dalam konteks nama maupun sifat. Nah, di sini ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ada orang bernama Muhammad, memang nama seseorang memiliki pengaruh pada diri seseorang. Tapi itu tidak selalu berjalan lurus. Kadang ada namanya Muhammad, tetapi orangnya paling tercela, paling madzmum. Muhammad muzammam. Jadi kebalikannya adalah, kebalikan dari Muhammad itu muzammam. Jangan kasih nama anak muzammam. Itu tercela artinya. Ya, Muhammad. Baik. Bisa dipahami ini para ikhwah? Jadi intinya setiap nama memiliki pengaruh terhadap diri seseorang. Makanya kadang-kadang nama yang aneh-aneh jadi aneh juga orangnya. Ada nama orang, seorang anak, sambungan, gabungan antara nama bapak dengan nama ibu. Ya, Misalkan anaknya, bapaknya namanya Ahmad, ibunya namanya Fatimah. Berarti jadi kasih apa? Ahfa. Itu pian ngasih naonan. Jadi kasih apa? Ahmad dengan Fatimah. Afti. Afti. Ketika ditanya, apa itu artinya? Itu gabungan nama antara saya dengan istri saya, katanya. Ini enggak ada artinya jadinya nanti. Ya. Tidak ada artinya. Maka carilah nama yang memiliki arti yang baik. Memiliki arti yang baik. Kemudian karena dia lahir di bulan Agustus, Afti Agustina. Ya. Kemudian karena bidannya bernama Salsabila, Afti Agustina Bila. Wah, jadi keren kan namanya? Afti Agustina Bila. Ya, seperti itu tidak terlalu hal yang penting. Ya. Saya ingat dulu Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Kanzu, hafizahullah. Itu nama Dalila, kalau tidak salah itu nama perawatnya. Dalila. Bagus nama Dalila, penunjuk jalan. Nama perawatnya. Nah, seperti itu. Jadi ambillah nama yang mempunyai makna yang baik. Ya, makna yang baik. Baik, kita lanjutkan. Falhamdu huwa sana'u bil fadhilah, huwa akhassu minal madhi wa a'ammu minasy syukr. Oh iya. Berkaitan dengan nama karena satu dan lain hal. Mungkin bukan mungkin. Insyaallah secara pasti dakwahsunnah.com nanti tidak memakai nama itu lagi. Karena sekarang sudah tersebar banyak dakwah sunnah Samarinda, dakwah sunnah Padang, dakwah sunnah. Jadi ciri dakwah sunnahnya sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin dakwah sunnah tidak dipakai lagi oleh kawan-kawan di dakwah sunnah. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, menyimpang dari kajian. Dakwah sunnah itu sebuah media yang disediakan, yang dibentuk untuk nantinya cikal bakal media besar, yaitu TV dan radio. Dan yang membawa nama dakwah sunnah adalah saya dari Arab Saudi. Nah, sekarang sampai nanti kita mempunyai website, mempunyai fanpage di Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google Plus, YouTube terutama, itu semua tidak akan memakai kata dakwah sunnah lagi. Jadi mungkin namanya nanti Syiar Salaf. Insyaallah, kalau tidak ada perubahan. Syiar Salaf. Jadi YouTube yang ada sekarang, dakwahsunnah.com, mungkin akan diganti namanya dengan Masjid Imam Syafi'i. Karena itu atas nama Masjid Imam Syafi'i. Jadi ketua kita, jadi dakwah sunnah itu di bawah sebuah yayasan. Yayasan namanya Jalan Hidayah. Ketua pembina yayasannya Ustadz Khairullah. Saya salah satu pembinanya. Jadi pimpinannya Ustadz Khairullah. Ketua yayasannya Mas Eko. Nah, setelah rapat, maka ditentukanlah bahwa harus ada rebranding. Artinya kita harus memunculkan bayi baru yang benar-benar akan sesuai dengan visi misi yang sudah kita canangkan. Maka dengan ini saya mulai pagi ini, nanti juga malam saya akan beritahukan lebih luas lagi kepada jamaah. Mungkin dakwah sunnah di websitenya tetap, tapi saya yang mengurus, saya sendiri. Karena itu saya yang bawa. Sedangkan, dan itu keinginan kawan-kawan semua, bukan keinginan saya. Keinginan kawan-kawan semua dan kita setujui. Karena tadi, saking banyaknya sudah, dakwah sunnah Samarinda, dakwah sunnah ini, dakwah sunnah ini. Jadi, kadang-kadang kalau kita ikut sebuah pelatihan untuk komunikasi dan media dari dakwah sunnah, kita hanya menyebut dakwah sunnah. Nanti akan ditanya, dakwah sunnah mana? Saking sudah banyaknya. Padahal nama itu penting. Jadi akun-akun di YouTube, kemudian bapak-bapak biasa dengar, atau ibu-ibu mungkin biasa dengar melalui akun Facebook, fanpage, sebentar lagi hari ini insya Allah berubah namanya. Logonya berubah, semuanya berubah. Jadi stikernya nanti berubah juga. Ya. Itu semuanya, dan namanya insya Allah disetujui ya. Syiar Salaf. Setuju ya? Hah? Setuju ya, Syiar Salaf. Saya cari di rumah website domain Syiar Salaf, belum ada yang make. Di YouTube juga belum ada yang make. Jadi mudah-mudahan namanya itu Syiar Salaf. Kalau jadi TV, SSTV. Dan tujuan saya berbicara seperti ini, itu yayasan, kemudian itu pekerjaan. Jadi yang antum lihat, dari mulai dulu antum dengar Facebooknya, pengumuman kajiannya, kemudian YouTube-nya, itu tentunya memerlukan donasi. Maka nanti malam mungkin kawan-kawan dakwah sunnah akan, atau kawan-kawan syiar salaf, masih lisan, kawan-kawan syiar salaf nanti, tapi namanya itu baru dari saya, belum disetujui oleh kawan-kawan, masih mencari, tapi saya kasih deadline hari ini harus dapat nama, dan semuanya hari ini harus berubah. Karena tadi sesudah rapat dan sesudah persetujuan semuanya. Jadi dakwah sunnah itu bukan media sembarangan, bukan asal ecek-ecek, asal-asalan, tidak. Kita mempekerjakan orang, kita nyewa gedung, kita nyetak buletin, kita upload ke YouTube, menyediakan aplikasi, didengar, itu tidak gratisan tentunya. Makanya nanti malam mungkin ada kawan-kawan dari nama baru ini ya, yang akan menggalang donasi tetap. Boleh 10 ribuan, boleh 20 ribuan, boleh 50 ribuan. Tapi nanti tujuannya adalah TV. Jadi berbeda dengan dakwah sunnah. Dakwah sunnah kan cuma kerjaannya upload kayak begini, diupload ke YouTube. Ini nanti tidak, dia punya program kayak program televisi. Jadi mudah-mudahan lebih berkembang dakwahnya. Kemudian juga radio bisa keluar dari situ, dari Syiar Salaf ini. Nah, itu sedikit tentang nama, sedikit berpindah. Jadi makainya benar-benar ada kata salafnya. Kalau saya sih seperti itu. Enggak tahu nanti kawan-kawan dia. Yang jelas deadline-nya hari ini sudah berubah semuanya. Lalu akun YouTube dakwahsunnah.com itu siapa yang megang nantinya? Masjid. karena namanya nama masjid Imam Syafi'i. Jadi kajian-kajian sekarang diupload saja ke akun seperti biasa, cuma namanya sudah berubah, Masjid Imam Syafi'i, yang di bawah Yayasan Al-Um. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau boleh cerita sedikit ya, kita di awal-awal saya datang di sini ke Haji Adan, ke Saiful, di awal-awal datang sini kita mikirkan bagaimana dakwah Banjarmasin ini berkembang. Salah satunya adalah di dalam benak kita semua di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terutama secara umum, itu harus ada pendidikan formal, media, kemudian yang ketiga harus ada dakwah dan sosial. Nah, pendidikan sudah muncullah ini PAUD, SD, Intan Ilmu. Kalau di Balangan, di Barabai ada Al-Um muncul. Itu salah satu jenis pendidikan. Dan semuanya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di Martapura ada Bekah. Semuanya satu mendukung satu dengan yang lainnya. Kemudian ada media. Media karena kita di zaman sekarang zaman media. Semua akun-akun sosial media dipakai. Kemudian yang ketiga, dakwah dan sosial. Makanya di kegiatan di Yayasan Al-Um ada kegiatan dakwah dan sosial. Ngundang ustaz. Kemudian kajian setiap hari, kajian setiap pekan. Ya, itu akibat sesuai dengan yang kita sudah canangkan. Jadi ini berjalan memang sesuai dengan rencana. Ini tidak sembarangan perjalanan dakwah itu. Nah, di antaranya adalah media. Media inilah yang akhirnya dikenal, yang orang-orang sudah mengenal. Ya, media. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa di bawah satu yayasan. Ini mempunyai pekerjaan berat-berat sendiri. Makanya dibuat tersendiri yayasannya, agar benar-benar independen, kemudian pekerjaannya fokus cuma ngurusin media. Tidak ada hubungan dengan pendidikan. Dia media, video, audio, ya, YouTube, sosial media. Sedangkan yang pendidikan punya yayasan tersendiri. Makanya ada Al-Um dengan ininya, ada Intan Ilmu dengan pesantrennya, dan sebisanya. Begitu ceritanya. Jadi biar antum tahu bagaimana jalan dakwah di Banjarmasin ini. Ya, dan cerita tersebut saya ceritakan agar nanti punya lebih perhatian bahwa kawan-kawan di dakwah sunnah atau nama ini syiar salaf ini, mereka tidak gratisan jalan itu. Kadang-kadang per bulan nombok, kadang-kadang. Dan kaum muslimin yang menikmatinya, alhamdulillah. Ya, maka mudah-mudahan bisa berpartisipasi. Dan nanti malam pun dalam jumlah jamaah yang banyak saya akan membicarakannya. Karena pesan dari kawan-kawan di Yayasan Jalan Hidayah. Nah, antum kan tidak kenal nama Yayasan Jalan Hidayah, kan enggak ada. Enggak dikenal karena memang kita ingin mengenalkan dakwah sunnahnya. Dan itu berhasil. Hampir selama 5 tahun berhasil. Sekarang kita ingin membuat bayi yang baru lagi, yaitu syiar salaf. Rebranding. Namanya sekarang itu rebranding, yaitu membuat brand yang baru. Syiar salaf. Dari mulai website, ya. Dari mulai macam-macam lah. Nanti di situ akan mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Taib. Kita lanjutkan sedikit. Falhamdu huwa thana'u bil fadhila wa huwa al akhassu min al madhi wa a'ammu min asy-syukur. Nah, ini penting. Dan alhamdu adalah pujian berkenaan dengan suatu anugerah. maka ia lebih khusus daripada alhamdu. Salah ini. Lebih daripada al-madhu. Dan lebih umum daripada asyukru. Jadi, kalau boleh dirunut, berarti yang paling besar apa? Alhamd, pujian. Di bawahnya apa? Al-madhu. Di bawahnya lagi asyukru. Pujian, sanjungan, syukur. Itu urutannya. Pujian, kemudian sanjungan, kemudian syukur. Pujian lebih khusus dibandingkan sanjungan. Dan lebih umum dibandingkan syukur. Oh, berarti apa? Sanjungan dulu ya? Duluan apa? Pujian lebih khusus dibandingkan sanjungan. Berarti sanjungan dulu. Sanjungan yang pertama, baru apa? Pujian. Karena pujian lebih khusus daripada syukur. Ya. Dan lebih umum daripada syukur. Berarti di bawahnya kesyukuran. Jadi sanjungan, pujian, kemudian kesyukuran. Paham ya? Sanjungan, kita menyanjung Allah. Kemudian setelah itu kita memuji Allah. Kemudian setelah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, fa innal madha yuqalu fima yakunu minal insan bi ikhtiyarihi wa mimma yakunu minhu wa fihi bitaskhir. Lihat. Karena al-madhu digunakan untuk sesuatu yang berasal dari manusia atas dasar pilihannya. Dan juga untuk sesuatu yang bukan manusia. Saya ulangi. Dan juga untuk sesuatu yang bukan usahanya. Jadi kata sanjungan itu adalah untuk sesuatu yang berasal dari pilihan manusia atau yang bukan usaha dari manusia, yang bukan pekerjaan manusia. Orang disanjung karena dia melakukan ini. Bisa juga orang disanjung karena dia begini. Jadi bukan karena usahanya. Nah, itu maksudnya al-madhu. Alhamdu, alhamdu, ini terbalik-balik. Karena al-madhu digunakan untuk sesuatu yang berasal dari manusia atas dasar pilihannya dan juga untuk sesuatu yang bukan usahanya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, faqat yumdahul insan bitulu qamatih wa sabahati wajhih. Kadang, kata al-madhu terkadang digunakan untuk memuji seseorang karena kelangsingan tubuhnya atau kecerahan wajahnya. Kelangsingan tubuhnya atau kecerahan wajahnya. Orang disanjung karena sesuatu yang dia dapatkan dari Allah, bukan karena perbuatannya. Karena wajahnya cantik, disanjung. Karena hidungnya mancung, disanjung. Karena putih kulitnya, disanjung. Karena kaya, disanjung. Yang itu semua pemberian Allah, bukan perbuatannya. Orang wajahnya ganteng disanjung, itu pemberian Allah, bukan wajahnya. Wa kama yumdahu bi badli malihi wa syaja'atihi wa ilmihi. Sebagaimana kata ini digunakan untuk memuji seseorang atas perbuatannya menginfakkan harta, keberanian, ilmu. Ya. Keberanian dan ilmu. Ini maksudnya adalah kata sanjungan, seseorang bisa disanjung karena ilmunya. Seseorang bisa disanjung karena akhlaknya. Seseorang bisa disanjung karena keberaniannya. Seseorang bisa disanjung karena kedermawanannya. Ini menunjukkan bahwa sanjungan al-madhu, sanjungan itu bisa di seseorang disanjung karena memang keadaannya begitu, atau seseorang bisa disanjung karena perbuatannya. Paham ya? Ini dua hal. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh al-madhu akhassu minal mad min afat alhamdu akhassu minal madhi. Namun kata alhamdu tidak digunakan untuk memuji seseorang atas kecerahan wajahnya atau kelangsingan tubuhnya serta kebagusan posturnya dan semisalnya yang bukan berasal dari usahanya. Biar lebih paham, lihat di sini. Kita sekarang membicarakan tiga kata. Alhamdu. Yang kedua al-madhu. Yang ketiga apa? Asy-syukru. Baik. Ini artinya adalah pujian. Ini artinya adalah sanjungan. Ini artinya adalah kesyukuran. Baik. Penulis mengatakan, lihat, pujian lebih khusus. Pujian lebih khusus daripada sanjungan. Ini yang kita bicarakan dulu. Ya. Lebih khusus dari sanjungan dari sisi mana? Orang disanjung bisa karena perbuatannya, bisa karena memang keadaannya seperti itu. Sedangkan orang dipuji karena hanya apa? Perbuatannya saja. Maka dikatakan pujian lebih khusus dibandingkan sanjungan. Kita praktekkan sekarang. Ini ilmunya begini. Kita praktekkan sekarang. Misalkan Mahmud atau nama lain aja. Misalkan Sahal disanjung karena sedekahnya, keberaniannya, dan semisalnya. Atau karena apa tuh? Keadaannya, ya, bungasnya. Apa lagi? Tinggi badannya. Ini bukan perbuatan dia. Murni apa? Nah, kalau kita letakkan itu kepada Allah, kita menyanjung Allah, maka karena kemurahan Allah, pemberian Allah, hadiah dari Allah, nikmat dari Allah, karena perbuatannya. Kita pun menyanjung Allah karena kebagusan Allah, karena ketinggian Allah, karena seperti itu. Paham sekarang? Pujian, sedangkan kita memuji Allah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah saat diberi apa? Nikmat oleh Allah. Saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya sanjungan dengan pujian. Paham ini pada ikhwah? Makanya ini yang kita bicarakan tadi. Penulis mengatakan pujian lebih khusus dibandingkan sanjungan. ya. Jadi orang memuji Allah, dia tidak bisa, atau orang memuji manusia, tidak bisa dia memuji orang karena kecerahan wajahnya, karena kebagusan bentuk tubuhnya, tidak. Tapi orang memuji Allah karena perbuatan orang tersebut. Itu saja. Karena perbuatan orang tersebut. Nah, itulah bedanya antara alhamdu dengan apa? Al-madhu. Alhamdu dengan al-madhu. Ustaz, bedanya dikit aja pinanya. Ucapannya pun dikit aja bedanya. Yang di awal diucapkan ha, yang kedua diucapkan mim. Ya, dikit aja bedanya. Nah, begitulah bahasa Arab kayaknya. Saking kayaknya bahasa Arab sedikit pun sangat berbeda. Kita lanjutkan sedikit. Sedangkan syukur, nah ini sekarang syukur, tidak digunakan kecuali dalam membalas suatu nikmat. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah, kita bersyukur. Ya. Semua syukur adalah alhamdulillah. Nah, ini lihat. Ya. Semua syukur adalah alhamdulillah, pujian. Jadi orang kalau bersyukur, dia sebenarnya di dalam dirinya ada sedang memuji Allah. Dan syukur tidak datang kecuali ketika datang dapat nikmat. Ya. Jadi hampir-hampir sama syukur dengan pujian. Namun, lihat, namun, perhatikan, tidak semua pujian adalah syukur. Tidak semua pujian adalah syukur. Jadi seseorang kadang melakukan pujian tapi bukan dalam rangka bersyukur, karena memang hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan, kita melihat gunung yang besar, maka kita memuji Allah. Padahal secara langsung kita belum dapat sesuatu apapun dari gunung itu. Beda kalau seandainya kita dapat hujan, kita dapat harta, dapat istri, dapat anak. Kita bersyukur atau memuji? Bersyukur. Nah, paham bedanya sekarang? Ya. Kata beliau, semua syukur adalah pujian. Namun tidak semua pujian adalah syukur. Begitu pula semua alhamdu adalah al-madhu. Namun tidak semua al-madhu adalah alhamdu. Masya Allah, ini luar biasa. Ini. Tidak semua, apa tadi tulisannya tuh? Tidak semua alhamdu. Kita ulangi dari awal. Tidak semua. Semua apa tadi? Tolong baca. Baca mas. Mas Aman. Sebelumnya. Ya, saya ulangi biar saya pegangannya. Penulis mengatakan di sini apa? Sedangkan syukur tidak digunakan kecuali dalam membalas suatu nikmat. Semua syukur adalah alhamdulillah. Jadi gini. Semua syukur. Syukur adalah alhamdulillah. Pujian. Pujian. Ya, paham sampai sini? Semua syukur adalah pujian. Kemudian penulis mengatakan, namun tidak semua pujian adalah syukur. Paham sampai sini? Baik. Kemudian penulis mengatakan, begitu pula semua alhamdu, semua pujian adalah al-madhu. Jadi, saya gambar ya, biar mudah kita memahaminya. Di sini paling kecil berarti apa? Syukur. Kemudian pujian. Atau yang disebut dengan alhamdu. Jangan terbalik ya. Kemudian di sini sanjungan. Al-madhu. Lihat apa yang beliau sebutkan. Semua syukur adalah pujian. Semua syukur masuk daripada pujian. Tetapi tidak semua pujian adalah syukur. Baik. Kemudian begitu pula semua alhamdu, semua pujian adalah sanjungan al-madhu. Tetapi tidak semua sanjungan adalah pujian. Paham sini? Ya. Nah, ini benar-benar kita belajar cara berzikir sehingga tidak hanya sekedar cuap-cuap dalam zikirnya. Ya, cara berzikir. Nah, alhamdulillah. Cukup kiranya, wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk ikut dukung adalah alhamdu. Dan semua alhamdu adalah al-madhu. Nah, itu mudahnya sudah gitu. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.